Takkan pernah ada sesalku untuk menunggumu. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati. Aku akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktuku dan sisa umurku sampai mati. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati. Aku akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang. Ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu